Ada Ramayana Merpati Syuting, siapa dia kalau bukan Wiwi Sagita New Palapa. Angan yang bercanda, oh. Sudah. Terus. Subhanallah. Terus. Terus. Alhamdulillah. Terima kasih atas bunga-bunga sosialnya. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu dong. Sampai suaranya serak loh karena sing jawab.